بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'd. Mana tiga orang yang di sini melanggar itu? Kok enggak ke sini? Satu lagi mana? Nah, yang belum sempat baca kalam salaf tentang berhati-hati dalam menjawab, memberi fatwa, tidak berfatwa kecuali dengan ilmu. Ucapan Ibnu Mas'ud, man yaqra alias satu coba diri. Ayuhan nas, man su'ila an ilmin ya'lamuhu falyakul bi, wa man lam yakun indahu ilmun falyakul Allahu alam. Inna minal ilmi an yakula lima la ya'lam wallahu a'lam. Ucapan Ibnu Mas'ud. Tidak terlalu panjang, dua baris. Nah, dibaca. Nah, pentingnya mengatakan Allahu a'lam jika tidak mengetahui ilmunya. Baik, jadi itu sikap yang benar ya. Jika kita ditanya tentang sesuatu, kita tahu ilmunya, maka kita ucapkan, kita jawab. Kita ucapkan sesuai dengan ilmu. Jika kita tidak tahu, ucapkan Allahu a'lam. Ada sebagian orang ditanya, dia punya ilmunya tapi dia tidak mengucapkannya, tidak menjawabnya tanpa ada maslahat. Ini katmul ilm, menyembunyikan ilmu. Ada lagi orang yang ditanya, dia tidak punya ilmunya tapi menjawab. Jadi wasat ya, antara sikap menyembunyikan ilmu dengan sikap menjawab berfatwa tanpa ilmu. Ini sikap yang benar, pertengahan. Kalau tahu jawabannya, jawab, sampaikan ilmu itu. Jangan disimpan sendiri, jangan disembunyikan, karena ilmu itu bukan untuk disimpan sendiri. Ilmu untuk dibagi bersama. Nah, sebaliknya jika tidak mengetahui ilmunya, jangan sembarangan menjawab. Jangan sembarangan menjawab. Taib. Itu inti dari ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ucapan Asy'abi ketika beliau ditanya tentang masalah, lalu beliau tidak menjawabnya. Nah, sahabat-sahabatnya merasa malu dengan itu, tetapi beliau tidak malu dengan itu. Bahkan beliau mengatakan, malaikat saja tidak malu. Ya, ketika mengatakan la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya, ucapan-ucapan ini diingat-ingat ya. Suatu saat antum butuhkan untuk istidlal. Ya. Kemudian contoh berfatwa tanpa ilmu itu contohnya banyak, kata Syekh Ibnu Utsaimin, dan sudah kita baca di antaranya apa yang beliau sebutkan tentang orang yang sakit apabila pakaiannya bernajis. pakaiannya bernajis dan dia tidak mampu untuk membersihkannya. Apa yang dia lakukan? Apakah tetap sholat dengan pakaian najisnya atau jangan sholat? Apa jawabannya Arkan? Tetap sholat walaupun pakaiannya bernajis. Benar, ahsanta. Ya, tetap sholat walaupun bernajis, karena dia tidak mampu membersihkannya. Orang yang sakit tidak bisa bergerak, lemah badannya dan semisalnya, tidak ada yang bisa membantunya menggantikan pakaiannya. Mungkin ada yang bertanya, memang ada orang seperti itu Ustaz? Tidak ada orang yang bantu? Iya ada. Sesaja dia tidak punya anak yang bisa melayaninya, tidak punya anak, tidak punya keluarga. Jadi pakaiannya bernajis, dia sholat dalam kondisi seperti itu. Walau kana alaihi thiyab najisah, walaupun badannya ada najisnya, jika dia tidak mampu membersihkannya. Dalilnya fattaqullaha mastata'tum. Jadi orang yang sakit sholat sesuai dengan keadaannya. Jika dia mampu berdiri maka wajib berdiri, jika tidak sholat sambil duduk. Jika tidak bisa duduk juga maka sholat sambil berbaring di atas lambungnya. Kalau tidak bisa berbaring di atas lambungnya maka bagaimana? Berbaring terlentang. Ya, terlentang. Kakinya kemana itu? Kakinya kemana? Aktif. Kakinya kemana? Ke arah mana? Ke sana? Terlentang, terlentang. Kalau dia terlentang ke arah kiblat, kepalanya mendongak ya ke arah kiblat. Bagaimana cara ruku dan sujud orang yang sholat berbaring? Bagaimana cara rukunya? Apakah dia bengkokkan punggungnya seperti yang dicontohkan Arkan kemarin? Iya. Ruku dalam keadaan berbaring dibengkokkan begitu. Hah? Atau kepalanya saja. Kepalanya saja ya. Apa kata Syekh pada kitab? Yumi bi ra'sihi. Ya. Fa'ala jambihi yumi bi ra'sihi idza istata'a. Dia sholat berbaring, ruku dan sujudnya dia berikan isyarat dengan kepalanya jika mampu. Kepalanya masih bisa bergerak, naik turun. Ya. Jika tidak mampu, fa'ilam yastati' au ma'a bi'ainihi, maka dia isyaratkan dengan gerakan matanya. Bagaimana? Dia menutup, menurunkan sedikit, tidak menutup rapat, dia turunkan, turunkan, sujudnya lebih rendah daripada rukunya, ya, tidak sampai rapat, tidak sampai memejamkan mata, ya. Inda ba'di ahli ilm, menurut pendapat sebagian ulama, yang beliau rajihkan Al-Masyarhul Mumti apa? Taskutu anhu al-af'al, ya. Gitu. Jika sudah tidak mampu memberikan isyarat dengan kepalanya, maka gugur darinya kewajiban gerakan-gerakan dalam sholat. Tersisa bacaan-bacaannya. Itu yang benar. Nah, jadi beliau mengatakan di sini, inda ba'di ahli ilm. Ini syarat bahwa beliau tidak berpendapat dengan itu. Ya, pendapat ulama lain. Jadi harus bisa memahami ucapan alim ya. Inda ba'di ahli, menurut pendapat sebagian ahlu ilmi. Artinya beliau tidak berpendapat itu. Terus apa berpendapat Syekh Utsaimin? Sudah kita sampaikan kemarin, kita nukil dari Syarhul Mumti. Apa? Hah? Gugur darinya kewajiban gerakan-gerakan dalam sholat. Tersisa ucapan-ucapan, bacaan-bacaan. Nah, kata beliau, وَالرَّجِحُ مِنْ هَذِهِ الْأَقْوَالَ الثَّلَاثَ أَنَّهُ تَسْكُتُ عَنْهُ الْأَفْعَالُ فَقَطْ تَسْكُتُ عَنْهُ الْأَفْعَالُ فَقَطْ. Gugur darinya gerakan-gerakan saja. لِأَنَّهَا هِيَ الَّتِي كَانَ عَجِزًا عَنْهَا. Karena itulah yang dia tidak mampu lakukan. أَمَّا الْأَقْوَالُ, adapun ucapan-ucapan, bacaan-bacaan, فَإِنَّهَا لَا تَسْكُتُ عَنْهُ, maka tidak gugur dari. Karena kok diunalia, karena dia mampu, masih mampu mengucapkan, membaca zikir, membaca ayat, ya. Ini pendapat yang benar, insyaallah. Adapun Syekhul Islam berpendapat dengan pendapat yang ketiga, mengatakan gugur darinya semua gerakan-gerakan dan ucapan-ucapan dalam sholat. Jika sudah tidak mampu bergerak kepalanya, naik turun, memberikan isyarat dengan kepalanya, maka gugur darinya semua gerakan dan ucapan. Atau dengan kata lain, gugur darinya kewajiban sholat. Tetapi yang benar, wallahu alam, pendapat yang kedua. Dia masih tetap wajib sholat walaupun hanya dengan membaca zikir atau ayat. Nah, ayat ketika menggantikan posisi berdiri, Al-Fatihah, surah-surah pendek, jika memungkinkan. Jelas. Kata beliau, fa in lam yastati' al-ima' فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ الْإِمَاءَ بِعَيْنِهِ, jika dia tidak mampu mengisyaratkan dengan matanya, وَكَانَ مَعَهُ عَقْلُهُ, dan dia masih berakal, ya, yani masih sadar, belum hilang kesadarannya, فَلْيَنْوِ الْفِعْلَ بِقَلْبِهِ, maka hendaknya dia meniatkan gerakan dengan apa? Dengan hatinya. Karena dia sudah tidak mampu bergerak, maka dia niatkan dalam hatinya. Wal yaqul al qawla bi lisani, dan hendaknya dia mengucapkan ucapan zikir dalam sholat dengan lisannya. Masalan, sebagai contoh, yaqulu Allahu akbar, dia mengucapkan takbir, takbir pembuka, takbiratul ihram. Thumma yaqra'u al-Fatihah, kemudian dia membaca Al-Fatihah wa surah dan surah yang lain. Thumma yaqulu Allahu akbar, kemudian dia mengucapkan Allahu akbar bertakbir. Ini takbir apa? Takbir al-intiqal, takbir perpindahan yang pertama ya. Menuju ruku'. Wa yanwi annahu raqi', dan dia meniatkan bahwa dia ruku'. Bisa dipahami, bisa dibayangkan ini? Dia tidak bergerak sama sekali karena sudah tidak mampu, kepala saja tidak bisa. Jadi diam saja, badannya diam saja, tetapi dia meniatkan, ya, membayangkan dalam hatinya dia sedang rukuk. Dia meniatkan dia rukuk. Yang dia mampu membaca bacaan rukuk. Subhana rabbiyal azim. Tsumma yaqulu, kemudian dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Wa yanwi annahu rafa'a ar-ruku'ah, dan dia meniatkan bahwa dia mengangkat, bangkit dari rukuk menuju i'tidal, berdiri i'tidal. Tsumma yaqulu hakadha fi sujudi, kemudian dia mengucapkan seperti ini pada sujud, ya, wa baqiyati af'ali as-shalah, dan gerakan-gerakan salat yang tersisa. Syaratnya apa tadi? Kana ma'ahu aqluhu, dia masih sadar. Kalau sudah hilang kesadarannya seperti orang yang koma, tahu orang yang koma? Tahu enggak apa artinya orang yang koma? Belum titik, Ustaz, belum titik, masih koma. Jawabannya begitu, ha? Tahu orang koma? Iya, Ustaz. Koma itu belum titik. Masih koma. Kalau titik, ya, masalama ilal liqa. Orang yang tidak sadar, ya, 6 dalam waktu yang lama, bisa sampai berhari-hari, bisa sampai beberapa pekan, bahkan ada yang sampai bulanan. Koma, tidak sadar. Nah, kalau ini jatuh kewajiban sholat, gugur kewajiban sholat darinya. Selama dia masih punya akal, bisa berbicara, tapi tidak bisa bergerak, tetap wajib sholat. Menurut pendapat yang sahih, ada khilaf, tetapi ini yang benar. Gerakannya bagaimana tadi? Dia niatkan dengan hatinya. Berdiri, rukuk, i'tidal, sujud, dan seterusnya. Adapun bacaannya, dia ucapkan karena masih mampu melafadzkan zikir-zikirnya, bacaannya. 6 Bacaan-bacaan dalam sholat masih mampu dia ucapkan. Yanwil fi'lan ladhi la yaqdiru alaih. Dia meniatkan gerakan yang tidak mampu dia lakukan. Yanwihi biqalbihi, dia niatkan dengan hatinya. Wala yuakhiru sholat an waqtiha, dan dia tidak mengakhirkan sholat sampai keluar dari waktunya. Nah, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta, hatta sakit, hatta orang yang sakit tetap harus mengerjakan sholat pada waktunya, jangan sampai keluar waktunya. Walaupun sebenarnya dia boleh menjamak, boleh menjamak. Menjamak itu rukhsah, tidak khusus safar. Ya. Bisa dilakukan bagi orang lain yang tidak safar. Dia rukhsah umum. Jika kita mendapatkan kesulitan mengerjakan sholat pada masing-masing waktunya, boleh dijamak, ya, zuhur, asar, maghrib, isya, 6 dikerjakan pada salah satu waktunya. Ketika safar atau ketika hujan atau ketika sakit, yang jelas ada masyakkah di situ. Adapun qasar hanya boleh dilakukan ketika safar. Jangan mengqasar sholat ketika sakit, jangan mengqasar sholat ketika hujan. Hanya safar saja. Itu diantara perbedaan qasar dengan jamak. Difahami? misalkan dia sakit, dia mengakhirkan zuhur, dia kerjakan di sholat asar, jama' apa namanya itu, jama' ta'khir, masih boleh, masih boleh. Tetapi jika dia mengakhirkan zuhur, dia kerjakan di waktu maghrib, ini yang enggak boleh. Masuk di sini, wala yu'akhiru shala'an waqtiha. Tidak boleh dia mengakhirkan sholat sampai keluar waktunya. Duhur dikerjakan di asar masih boleh. Jika sakit, jika ada masyakkah dengan sakitnya. Tetapi duhur dikerjakan di maghrib, sudah tidak boleh. Wadih. Jadi pasangannya itu, duhur asar, maghrib isya. Isya masih dianggap waktunya maghrib bagi orang yang punya rukhsah. Asar masih dianggap waktunya zuhur bagi orang yang punya rukhsah. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah ditanya tentang batas akhir. Batas akhir zikir petang. Batas akhir zikir petang. Masih bisa dilakukan ba'dal maghrib. Sekarang masih bisa. Amsina wa amsal mulku lillah walhamdulillah. Karena waktu isya adalah waktu maghrib. Ya. Waktu isya adalah waktu maghrib. Masih bisa berzikir sampai isya selesai. Naam. Jelas ini? La yu'akhiru sholata an waqtiha. Baik. Jadi dari pemaparan contoh di atas, ya kita bisa mengetahui bahwa fatwa yang salah tidak di atas ilmu itu bisa berakibat fatal. Ingat pembahasan kita tentang apa? Al-mahdzur yang keberapa ini? Yang kedua ya. Hal-hal yang wajib dijauhi berfatwa tanpa ilmu. Asy-Syaikh mengatakan wa bi sababi hadhihi al-fatwa al-kadhibati al-khati'ati, dan disebabkan karena fatwa yang tidak benar ini, fatwa yang salah ini, akibatnya yamutu ba'dul muslimina wa hum la yusalluna. Sebagian kaum muslimin meninggal dalam keadaan mereka tidak salat. Karena fatwanya enggak boleh salat kalau pakaiannya bernajis. Walaupun sakit, walaupun tidak mampu membersihkannya, tetap tidak boleh sholat. Sebagian kaum muslimin meninggal dalam keadaan tidak sholat. Ini kan akibat yang fatal, ya. Nah, tidak ringan akibatnya. Wahum la yusallun, meninggal dalam keadaan tidak sholat, tidak mengerjakan sholat. Min ajli hadil fatwa al-kadhibah, dikarenakan fatwa yang tidak benar ini. Ini bahayanya. Dalam urusan dunia saja, jika kita memberikan bimbingan yang salah kepada seseorang, ya bisa berakibat fatal, apalagi dalam urusan agama ini, akhirat, ya, masalahnya masalah akhirat ini, dibawa sampai mati, bahkan dibawa sampai setelah mati, siapa yang menanggung dosanya? Ba'dul muslimin, sebagian kaum muslimin sampai tidak sholat, dan itu berlangsung sampai mereka mati. Siapa yang menanggung dosanya? Mufti, orang yang berfatwa tanpa ilmu tadi. Walau annahum alimu annal insana al-maridah, dan seandainya mereka mengetahui bahwa orang yang sakit, yusalli ala ayyi halin, boleh sholat, ala ayyi halin, di atas keadaan bagaimanapun, bagaimanapun keadaannya, pakaiannya bernajis, badannya bernajis, ya, atau terus mengeluarkan najis, ala ayyihali lamatu wahum yusallun, tentu mereka meninggal dalam keadaan mereka mengerjakan sholat. Nah, dan ini wakil ternyata, ya, wakil ya, nyata ada faktanya, ya, demikian. Nyata adanya, sebagian orang awam tidak mau sholat kalau badannya atau pakaiannya ada najisnya, padahal dia sedang sakit, sulit untuk membersihkannya, tidak mau sholat. Sebabnya karena fatwa ini. Wa mithlu hadhil al-mas'alah, dan masalah yang semisal ini, wa asbahuha, dan yang sama dengannya, kathirun, sangat banyak. Ini satu contoh saja. Fa yajibu 'ala al-'ammati, maka wajib atas orang-orang awam. Jadi ada pembagian tobaqoh manusia itu secara garis besar ada dua. Ada amma, ada khasso. Ada orang-orang umum, orang awam yang tidak belajar agama. Ada yang khas, khusus, bukan awam, orang-orang yang belajar agama. Seperti thalabatul ilm, tidak bisa dikatakan awam. Antum di sini bukan orang awam, antum khas. Kenapa? Karena belajar agama. Makanya sikap-sikapnya, adabnya, akhlaknya, perilakunya jangan seperti orang awam. Enggak cocok antum. Ya. Kita sebagai para penuntut ilmu, para pembawa ilmu tidak cocok berakhlak, beradab, berperilaku seperti perilaku orang-orang awam di luar yang enggak belajar. Berhiaslah dengan adab-adab, dengan adab-adab Islami. Nah, maka wajib atas orang-orang awam hanya talaqqu ahkamaha min ahli ilm, untuk mengambil hukum-hukum, hukum-hukum agamanya dari para ulama. Hatta ya'rifu dhalika hukum Allah, sehingga mereka bisa mengetahui hukum Allah dengan itu. Hatta la yaqulu fi dinillahi ma la ya'lamun, dan agar mereka tidak berucap tentang agama Allah sesuatu yang tidak mereka ketahui. Naam. Ini penjelasan terakhir dari Syekh tentang masalah yang kedua yang wajib dijauhi, wajib diwaspadai berfatwa tanpa ilmu. Naam. Dalil-dalilnya jelas, contoh-contohnya jelas, dan akibatnya juga beliau sertakan, ya. Baik, sekarang kita beralih ke al-mahdhur ats-tsalits, perkara ketiga yang wajib diwaspadai, wajib dijauhi, al-kibru, sifat sombong. Sifat sombong. Nah, para penuntut ilmu wajib menjauhi sifat sombong, tidak berperangai dengannya. Qala rahimahullah, wa qad fassarahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi alaihi wasallam telah menafsirkan kata sombong. Bi ajma' at-tafsir, bi ajma' at-tafsir wa bayanihi wa awdahihi, dengan tafsir yang mencakup, tafsir yang paling jelas, paling gamblang. Faqala, maka beliau mengatakan dalam hadisnya, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas, sombong adalah batarul haqq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan merendahkan manusia. Naam. Batarul haq huwa raddul haq. Batarul haq adalah menolak al-haq. Ghamtun nas yakni ihtiqaruhum, merendahkan, meremehkan manusia. Dan orang yang sombong, yang memiliki kesombongan dalam hatinya, kata Nabi SAW, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala khardalin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang memiliki kesombongan dalam hatinya walaupun seberat biji sawi. Biji sawi itu sangat kecil. Sekecil apapun kesombongan bisa menyebabkan seseorang tidak masuk ke dalam surga. Nah, karena ahlul jabarut, ahlul kibriya, orang-orang yang sombong, hum ahlun nar, mereka adalah penghuni neraka. Waliyadubillah, penghuni neraka. Ada sebagian orang akhlaknya bagus terhadap sesama, ya, terhadap orang lain bagus, baik. Nah, tetapi yakunu sahibun nar. Syekh Utsaimin dalam syarah, dalam syarah Riyadhus Shalihin, beliau mengatakan, warubama yakunu sahibun nar layinal janibi linnas husnal akhlaq. Boleh jadi penghuni neraka itu dia adalah orang yang baik, orang yang bagus akhlaknya, baik terhadap sesama, tetapi jabbar, tapi dia adalah orang yang sombong binisbati lil haqq, sombong terhadap kebenaran, tidak mau menerima kebenaran. Maka sifat lemah lembutnya, kebaikannya kepada manusia itu tidak bermanfaat baginya. Bahkan dia termasuk orang yang disifati kesombongan, walaupun baik sikapnya, pergaulannya dengan sesama manusia. Kenapa? Li'annahu tajabbar wa istakbar, karena dia takabur, sombong, tidak mau menerima al-haq. Nah, baik. Walam tunas, dan meremehkan, merendahkan manusia. Nah, kaitannya dengan para pelajar, para penuntut ilmu, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan, di antara bentuk sombong, waminal kibriya irodduka ala muallimika. Termasuk bentuk kesombongan, kamu membantah gurumu, membantah mudarrismu, membantah orang yang mengajarimu, penolakanmu terhadap gurumu. Ya, itu termasuk sombong. Muallimnya, membimbingnya sesuatu ditolak sama dia, dibantah sama dia, itu kesombongan. Naam. Kata tawulu alaih, dan bersikap congkak atasnya. Sombong sama gurunya, sombong sama mudarrisnya. Wasu'ul adab ma'ah, dan beradab jelek terhadapnya, tidak menjaga adab. Ya, adab dalam berbicara, adab dalam berperilaku, itu sikap sombong, tidak menghormati guru. tidak menghormati mudarris. Kalau berbicara kurang ajar sama gurunya. Kalau bersikap, sikapnya tidak bagus. Sikapnya tidak bagus, menyimpan rasa dengki sama gurunya yang mengajarinya kebaikan. Itu semua sombong. Ya, sul adab ma'ah. Enam. Kalau dibimbing menolak, guru menetapkan kebijakan begini dan begitu untuk maslahat thalabah, tidak dijalankan. Itu semua kesombongan. Barakallahu fikum. Ingat, mudarris kita adalah orang yang berjasa kepada kita. Apalagi guru agama. Guru agama yang mengajari tentang agama kita. Bahkan mungkin bisa lebih berjasa daripada orang tua kita sendiri. Yang mengajari kita baca Al-Quran. Mulai dari alif, ba, ta. Yang mengajari kita tajwidnya, yang mengajari kita makna-maknanya, yang mengajari kita kandungan hukumnya, sehingga kita bisa menjadi orang yang benar, orang yang baik, orang yang lurus, orang yang istiqomah. Orang tua belum tentu bisa melakukannya. Tapi mudarrismu meluangkan waktunya untukmu, maka hargailah mereka, hormati mereka. Cukup dengan menjaga adab, ya, tidak membantah, tidak congkak. Nah, itu yang dibutuhkan oleh guru. Guru tidak meminta balasan dunia, tidak. Mengajar pengabdian, nah, pengabdian, khidmat ya, berkhidmat. Kalau mudarrismu ingin menginginkan dunia, mending cari kerja di luar. Dari pagi sampai sore bisa menghasilkan uang sekian banyak. Tetapi kita korban waktu, korban tenaga, kadang korban perasaan, ya, santri enggak nurut, itu korban apa itu? Hah? Korban apa? Korban perasaan. Kadang antum kurang ajar ucapannya, tindakannya. Mudarrisin bersabar. Ustaz-ustaz antum bersabar membimbing antum. Melakukan pelanggaran tidak langsung dikeluarkan, dinasihati, ditegur baik-baik. 6. Barakallahu fikum. Jadi itu tadi beberapa penjelasan tentang masalah ini, belum selesai ya. Baik, sebelum kita tutup, barakallahu fikum, ada ucapan di situ, ditandai saja, bisa dihafalkan ya, walaupun belum dibaca. Al-ilmu harbun lil fata al-muta'ali kasaili harbun lil makanil ali. Itu tolong dihafalkan ya. Khususnya yang alia mutawassito kelas 3 ya. Al-ilmu harbun lil fata al-muta'ali kasaili harbun lil makanil ali. Ilmu adalah musuh, lawan bagi pemuda yang sombong, sebagaimana as-sail, as-sail itu banjir, lawan terhadap tempat yang tinggi. Ya, banjir bisa mencapai tempat yang tinggi? Tidak bisa. Dia akan mengalir ke tempat yang rendah. Kalau tinggi tidak bisa. Ilmu juga seperti itu, tidak akan sampai kepada orang ya merasa tinggi, orang yang sombong. Dihafalkan insyaallah pada pertemuan berikutnya ini disetorkan. Wallahu a'lam bissawab. Tafaddalu, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika.